Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahmatullahi alaih, memasuki bab atau kitab ketiga. Beliau sebutkan Kitabul Libas, tentang pakaian. Bab pertama yang beliau sebutkan, bab istihbabu tsaubil abyad, sunnahnya berpakaian putih. Wa jawazul ahmar wal akhdar wal asfar wal aswad, dan juga boleh pakaian merah, hijau, kuning, hitam. Wa jawazuhu min qutnin wa kattanin wa sya'rin wa sufin wa ghairiha illa al-harir. Dan boleh pula pakaian itu bahan dari katun, dari kapas, dari kulit, dari bulu domba, dan yang lain-lainnya, semuanya boleh. Kecuali itu sutra, dari ulat sutra. Qala Allah Ta'ala, tentang pakaian ini Allah sebutkan dalam Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dhalika khair. Wahai bani Adam, telah kami turunkan kepadamu pakaian yang menutupi auratmu dan sebagai perhiasan bagimu, dan pakaian takwa itu yang lebih baik. Tentu terkait ayat ini, ketika Allah menurunkan Adam alaihi salam bersama istrinya Hawa dari surga, karena yang terjadi beliau melanggar larangan Allah, sehingga beliau hidup kemudian bersama istrinya, dan begitu pula seterusnya anak cucu beliau turun-temurun hidup di muka bumi ini. Maka Allah kabarkan kepada Adam dan Hawa dan anak keturunan mereka semua, bani insan, dari manusia ini, bagaimana mereka hidup, tinggal bermukim di muka bumi ini, bahwa kehidupan di dunia ini pasti disertai atau diakhiri dengan kematian. Hidup yang dipenuhi dengan ikhtibar wal ibtila, banyak cobaan dan ujian untuk diseleksi tingkat keimanan, kesabaran seseorang. Allah kabarkan pula bahwa Allah mengutus kepada mereka para rasul, Allah turunkan kitab sucinya. Begitu dalam kehidupan ini, yang mati ya kemudian dikubur, sampai kemudian mereka kelak akan dibangkitkan oleh Allah di yaumul qiyamah. Dalam kehidupan dunia mereka ini, kemudian Allah menyebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Allah ungkit jasa yang banyak yang Allah anugerahkan kepada mereka. Salah satunya adalah pakaian darurat, libas daruri. Pakaian darurat yang dimaksud yang harus ada pada setiap insan, harus dia punya. Pakaian yang mesti, tidak bisa tidak, semua orang membutuhkannya. Demikian pula pakaian yang dikehendaki darinya adalah keindahan penampilan, maka itu lebih, sudah lebih dari batas darurat. Artinya kalaupun orang tidak punya itu enggak masalah, karena bukan darurat, bukan hajat yang harus ada, harus dia punya, tidak. Karena yang dimaukan dengannya adalah perhiasan dan keindahan penampilan. Maka pakaian terbagi menjadi dua. Daruri, pakaian darurat, harus ada. Setiap insan pasti membutuhkannya. Tidak bisa tidak, tidak bisa ditawar. Yang kedua, pakaian jamal, pakaian keindahan, perhiasan, menambah keelokan dan kecantikan penampilan dirinya. Allah sebutkan di dalam ayat bahwa semua itu, pakaian termasuk yang lain-lainnya, makanan, minuman, tempat tinggal, nikah, istri, anak keturunan, bukan sesuatu yang diharapkan pada zatnya. Artinya itu bukan tujuan akhir dan tujuan puncak segala-galanya, bukan. Tetapi itu penyempurna, perantara untuk sampai kepada puncak yang diinginkan. Yaitu bagaimana semua ini mendukung, dijadikan untuk membantu, mempermudah ketaatan dan ibadah seseorang kepada Allah. Nikah misalnya, kenapa dia menikah? Bukan nikah itu tujuan utama, tujuan inti dan puncak, bukan. Tapi membantu seorang hamba. Dengan nikah dia terhindar dari kemaksiatan yang haram, zina. Maka dia ibadah kepada Allah dengan nikahnya, ketaatannya kepada Allah yang diinginkan. Dengan nikah dia membelanjai anak istrinya dan infak nafkah kepada anak istri, itu juga ibadah, ketaatannya kepada Allah, berpahala baginya. Begitu yang lainnya. Makan sama, bukan itu tujuan puncak, tapi dengan makan agar dia sehat, agar dia kuat, sehingga menambah semangat dan kekuatannya dalam ibadah kepada Allah. Begitu yang lainnya. Makanya terkait pakaian, setelah Allah sebutkan pakaian, di akhir ayat Allah katakan walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu lebih baik. Maka ketakwaan ini yang diinginkan dengannya. Libasut taqwa itu yang terus bersama seorang hamba, tidak akan kusam, tidak akan rusak. Dan itu keindahan kalbu dan rohnya, jiwa nyawanya dengan takwa. Adapun pakaian luar ini, kain pembungkus jasadnya, sebatas menutup auratnya. Dan itu pun dalam waktu tertentu ada batasannya. Terbukti ketika orang mandi misalnya, dilepas pakaiannya, dia telanjang bulat, tidak membutuhkan pakaian itu dia. Saat mandi, mungkin saat hubungan suami istri, ada waktu-waktu di mana dia tidak membutuhkan pakaian itu, pakaian luar ini, kain. Tidak demikian dengan takwa yang terus bersama dia dan tidak mungkin terpisah darinya. Selain daripada itu, pakaian luar, ini kain pembungkus jasadnya, taruhlah seandainya ditakdirkan dia enggak dapati, karena satu dan lain sebab, betul-betul dia enggak dapati pakaian itu sehingga dampak yang dia harus hadapi, dia terbuka auratnya, terlihat auratnya karena gak ada pakaian sama sekali. Yang terbukanya aurat karena darurat, karena kondisi yang sangat mendesak dan memaksa, boleh. Dan orang gak dosa karena memang kondisi dan situasi yang darurat dan mendesak, seperti memang gak ada. Mau dibilang apa? Itu pakaian kain. Tetapi takwa dan iman kepada Allah, sesuatu yang tidak mungkin dan tidak boleh lepas dari dirinya. Karena dengan lepas berarti terbuka aurat batinnya, kalbunya, yang dengan itu dampaknya adalah kehinaan dan azab dunia dan akhiratnya. Nas'alullah al-afiyah. Makanya Allah katakan walibasut taqwa dzalika khair, pakaian takwa itu lebih baik. Disebut pakaian karena tadi menghiasi dan menutupi aurat batinnya, jiwa dan rohnya. Dan itu jauh lebih penting dibanding aurat luar yang ditutup dengan kain pakaian ini. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Demikian dari ayat-ayat Allah agar mereka mau ingat, mau sadar. Artinya pakaian ini kenikmatan yang semestinya membuat kalian ingat kepada Allah yang memberi kenikmatannya. Seharusnya dengan pakaian ini kalian ambil mana yang manfaat bagi kalian dan kalian tinggalkan mana yang madarat. Oleh karena itu taati Allah, taati Rasulnya dalam adab-adab berpakaian. Karena pakaian itu sendiri kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kalian. Maka jangan sampai karena sebab pakaian atau demi menjaga dan mempertahankan keindahan, kalian malah bermaksiat, melanggar larangan Allah dan larangan Rasulnya dalam berpakaian. Di surat An-Nahl 81 Allah SWT sebutkan, wa ja'ala lakum sarabila takikumul harra wa sarabila takikum ba'sakum. Allah yang jadikan untuk kalian pakaian yang melindungi kalian dari panas, dan pakaian yang melindungi kalian dari peperangan saat perang. Ini baju besi, tameng, baju besi dan semisalnya, melindungi dari peperangan. Di ayat ini Allah katakan pakaian melindungi kalian dari panas di musim panas, dan Allah tidak menyebutkan dingin atau musim dingin. Allah hanya katakan melindungi kalian dari panas. Tidak Allah sebutkan dan juga melindungi kalian dari dingin. Karena surat ini atau ayat ini tentang semuanya tentang kenikmatan. Dari pokok induk-induk kenikmatan dan penyempurna-penyempurna kenikmatan. Apa saja yang menyempurnakan kenikmatan manusia. Melindungi dingin itu pokok, termasuk induk dari kenikmatan. Adapun melindungi panas itu penyempurna. Makanya kalau dingin, jika tidak ada pelindungnya, orang bisa madorot, bisa kedinginan dan bisa sakit, bahkan bisa mati. Tidak demikian dengan panas. Paling-palingnya kalau orang kepanasan ya sumuk atau gerah, berkeringat, gak nyaman itu saja, sampai sakit dan mati, enggak lah, karena panas. Makanya Allah sebutkan pakaian yang melindungi kalian dari panas, karena itu penyempurna. Sifatnya menyempurnakan kenikmatan yang didapati oleh manusia. Di awal ayat sudah Allah sebutkan terkait pakaian dingin. Lakum fiha dif'un manafi'. Di pakaian itu penghangat bagi kalian, menghangatkan di kala dingin atau musim dingin. Nah, itu seperti tadi, induk dan pokok dalam kenikmatan berpakaian. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kenikmatan demi kenikmatannya kepada hambanya agar mereka bertambah ketakwaan dan keimanannya kepada Allah. Lalu Nawawi bawakan hadis wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ilbasu min thiyabikum albayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW sebutkan, pakailah pakaian kalian itu yang putih, karena itu sebaik-baik pakaian kalian. Dan kafani juga dengan pakaian putih, yakni kain putih, jenazah kalian yang meninggal. Hadis diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa pakaian putih adalah pakaian terbaik yang dipakai dan digunakan oleh seorang muslim. Min khairi thiyabikum, para ulama sebutkan itu disebutkan termasuk yang terbaik dari pakaian kalian, karena dengan itu terang, bersih dan bercahaya, sehingga begitu ada noda sedikit, ada kotoran sedikit, orang akan bergegas untuk membersihkannya, melepasnya, membersihkannya, menggantikannya dengan yang lain, sehingga terjaga kebersihannya, terjaga keindahannya. Wahakada, beda dengan pakaian-pakaian lain yang berwarna gelap, mungkin noda kotor menumpuk dan dibiarkan oleh orangnya tenang saja karena memang enggak tampak, enggak kelihatan. Nah, apalagi yang warna-warna gelap sangat ya enggak kelihatan walaupun kotor, maka orangnya tenang, santai, enggak ada yang tahu ini. Tapi putih enggak bisa. Mangka kena debu atau kena apa, ini sedikit saja kelihatan dan enggak akan nyaman dia pakai. Dia terdorong untuk bagaimana segera membersihkannya, mencucinya, menggantinya dengan yang lain, sehingga berpenampilan seorang muslim selalu dalam keadaan yang terbaik, bersih. Itu yang dikehendaki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafani jenazah kalian, menunjukkan juga sunnahnya kain kafan berwarna putih. Putih yang Rasul katakan berpakaianlah warna putih umum, baik itu gamis, pakaian luarnya, atau itu pakaian bawah, pakaian atas, semacam sarung, kemudian baju atasnya, nah, semuanya pakaian putih itu yang lebih disunahkan. Termasuk orang menggunakan sarawil, celana putih itu yang lebih disunahkan, karena alasan tadi, lebih menjaga kebersihan dan penampilan dia. Terlebih kalau orang itu sering atau berinteraksi dengan orang, menemui tamu, menemui orang penting atau apalah, yang dengannya dia akan berhadap-hadapan dengan mereka, tentu akan lebih sopan, akan lebih terhormat kalau dia berpenampilan bersih dan harum. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan hubbiba ilayya min dunyakum al-udwan niza, dicintakan kepadaku dari urusan dunia kalian wanita dan wewangian parfum. Disebutkan karena beliau satu sering dan terus bersama Jibril alaihi salam, dan telah lalu malaikat menyenangi apa yang disenangi Bani Adam. Maka Rasul ingin selalu dalam keadaan wangi karena dekat dan berhadapan dengan Jibril, malaikat terafdol. Selain itu juga beliau sering menghadapi orang, ya para sahabatnya datang, tanya, duduk, ini, itu. Ya juga tamu-tamu dari kabilah dan suku-suku yang lain, delegasi dari kabilah datang ke Rasulullah, tamu banyak hilir mudik datang ke Rasulullah SAW. Maka dengan itu beliau senang untuk berpenampilan terbaik, pakaiannya, wewangiannya. Termasuk kenapa kemudian beliau sangat menyenangi siwak, membersihkan mulut dan gigi beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ini tadi dekat dengan Jibril, dekat dengan orang. Orang terus bermuamalah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kamu sendiri kalau sedang ada hajat apa begitu, harus datang ke fulan, bicara sama dia, sementara kamu dapati dari mulutnya aroma yang tidak sedap, atau dari tubuhnya keluar bau yang menyengat, tidak enak, kamu gak nyaman. Dekat dengan dia, pengen cepat-cepat selesai, cepat-cepat pergi karena bau. Atau penampilannya yang kumuh, pakaiannya begini begitu, gak ada rapinya, gak ada bersihnya. Tidak demikian Rasulullah SAW. Makanya beliau katakan yang terbaik pakaian kalian putih, supaya kalian berpenampilan baik. Wewangian begitu pula, siwak, sehingga orang mungkin berhadapan, mungkin dekat dengan kamu, yang keluar dari mulutmu aroma yang baik, bukan kemudian bau dan aroma yang tidak sedap, ganggu orang. Sementara orang atau kamu butuh berinteraksi dekat dengan mereka. Nah, al-muhim semua itu boleh, sunnah pakaian putih, selama tidak menyerupai pakaian wanita, selama pakaian itu tidak menjadi ciri khas pakaian wanita. وعن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم Rawahu An-Nasa'i wal Hakim. Qala haditsun sahih. Kata Samura, Rasulullah bersabda, pakailah pakaian putih karena itu lebih suci, lebih baik, lebih thayyib, dan kafani dengannya kain putih jenazah kalian yang mati. Telah lalu riwayat Ibnu Abbas sebelum ini semakna dengan ini, bahwa Rasul kabarkan pakaian putih adalah yang terbaik dari pakaian yang digunakan oleh seorang muslim. Dan Rasul katakan atyab wa athhar, itu lebih suci dan juga atyab, lebih baik dalam penggunaannya. Seperti tadi disebutkan, seorang muslim dengan itu akan lebih menjaga kesucian dan keindahan pakaiannya. Demikian Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk berpenampilan terbaik selalu. Dan itu juga meluruskan bahwa tawadhu tidak bisa diukur dengan pakaian. Ini sebagian orang menganggap yang namanya zuhud, yang namanya tawadhu, itu harus berpenampilan dengan pakaian kumuh, pakaian kotor atau compang camping. Lah, sebaliknya Rasul ajarkan agar semakin baik penampilan seorang muslim, semakin dicintai. Wa an Abi Juhaifah Wahab ibnu Abdullah qala ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah wa huwa bil abtah fi qubbatin lahu hamra min Adam fa kharaja Bilal bi wudhuihi fa min nadhihin wa na'ilin fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra ka'anni anduru ila bayadi saqai fa tawadda'a wa adzana Bilal faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna yaqulu yaminan wa shimalan hayya 'ala shalah hayya 'ala al-falah thumma rukizat lahu 'anazah fataqaddama fa shalla yamur baina yadayhi al-kalbu wal himaru la yumna'u muttafaqun alaih. Kata Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah, aku melihat Rasulullah SAW di Mekah, di daerah Abtah, beliau di tendanya, sampai kemudian Bilal keluar membawakan air wudhu bagi beliau. Beliau berwudhu, keluar Rasulullah berpakaian merah. Kata Abu Juhaifah, dan aku melihat putihnya betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bilal azan, kata Abu Juhaifa, aku melihat mulut Bilal ke kanan dan ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Mulutnya, bukan lehernya. Sebagian muadzin ketika azan yang diputar lehernya, hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Leher dia yang diputar. Selain daripada itu, azan yang dikehendaki adalah pemberitahuan kepada orang yang di luar masjid bahwa waktu sholat telah masuk. Yang namanya azan panggilan, pemberitahuan. Makanya diinginkan dengannya suara itu keras, lantang, terdengar. Kalau dia sampai menoleh, sementara mikrofonnya di sini, suaranya terbuang ke sana. Hayya 'alas shalah. Mikrofonnya di sini. Hayya 'alal falah. Suaranya terbuang ke sana. Mikrofonnya di sini. Sehingga tujuan azan itu diperdengarkan dan sampai ke orang sejauh mungkin tidak tersampaikan. Al-Muhim, kata Abu Juhaifah, aku melihat mulut Bilal. Ini tidak sampai memutar. Hadis Abu Juhaifah dibawakan oleh Nawawi rahimahullah terkait bagaimana Rasulullah SAW berpakaian merah. Yang dimaksud bahwa pakaian merah yang dimaksud perawi Abu Juhaifa, merah yang bermotif. Artinya bukan merah polos yang digunakan olehnya. Ini seperti kita katakan, fulan bajunya coklat, walaupun ada putihnya. Aku ngeliat anu kok pakai baju coklat. Sarungnya apa? Sarungnya merah misalnya. Walaupun ada birunya, ada hijaunya, tapi mungkin karena yang dominan merah, ada motifnya yang lain, maka disebut merah. Ini pun demikian, karena nanti akan tersebutkan dalam riwayat larangan Rasulullah SAW terkait pakaian merah. Al-Muhim, ulama sebutkan bahwa yang dimaksud oleh Abu Juhaifa, aku melihat Rasul berpakaian merah, merah yang bermotif, bukan murni semuanya merah. Hadis juga menunjukkan dari fikih lain, sunahnya orang itu sholat dengan sutra. Makanya kemudian Rasul ditancapkan untuknya tongkat atau dipakai sebagai sutra. Di situ Rasul menghadap, ditancapkan sutranya. Rasul sholat di sini ngadep sutra ini. Makanya kata Abu Juhaifa, setelah itu dibiarkan oleh Rasul, ada anjing lewat di depannya sini, di depan sutranya. Ada keledai lewat, gak masalah. Karena yang dilarang kalau diantara orang sholat dengan sutrohnya. Adapun di belakang sutroh ini tidak merusak dan tidak mengganggu sholatmu. Hanya ada Abu Juhaifah dibiarkan, ada anjing, ada keledai lewat. Nah, hadis pula menunjukkan bolehnya musafir menjamak salatnya. Karena Rasul di Abtah, di Mekah dalam keadaan musafir, safar. Hanya saja selama safarmu safar nazil, karena safar ada dua, jadda bihi sair dan safar nazil. Jadda bihi sair itu artinya masih dalam perjalanan. Selama kamu masih dalam perjalanan, kamu dari sini ke Jogja, ke Jakarta, sepanjang kamu dalam perjalanan, namanya jadda bihi sair. Nazil artinya kamu safar tapi sudah sampai ke tujuan, sudah sampai nyampe di Jogja tujuan yang kamu inginkan, sudah sampai ke Jakarta. Ya kamu musafir di sana, Jakarta, Jogja atau di kota mana. Kalau itu jadda bihi sair yang dalam perjalanan, maka boleh orang itu menjamak, mengkosor sholatnya. Adapun kalau dia nazil, sudah sampai ke tujuan, yang lebih afdol untuk tidak menjamak sholatnya. Yang lebih afdol kalau sudah nazil untuk tidak menjamak sholatnya, kecuali ada hajat. Termasuk hajat mungkin karena kondisi sangat payah, capek sekali, gak kuat, sakit, atau apalah hajat tertentu, maka boleh dia jamak. Tapi selama dia gak ada halangan, gak ada hajat ini, udzur, maka tidak menjamak itu yang lebih baik saat sudah sampai di tujuan. Dalam hadis pula tadi, ketika Bilal dilihat Abu Juhaifah memutar mulutnya ke kanan ke kiri, halal salah halal falah, sedikit perselisihan fuqaha, yang ke kanan itu yang mana, yang ke kiri itu yang mana. Ada yang mengatakan ke kanannya semuanya hayalas shalah, hayalas shalah, hayalas shalah. Ke kirinya semua hayalal falah, hayalal falah, hayalal falah. Ada yang menyatakan enggak, satu-satu. Sehingga hayalal sholah ke kanan, hayalal sholah ke kiri. Hayalal falah ke kanan, hayalal falah ke kiri. Tapi seperti yang fuqaha sebutkan, al-amru fihi za'ah. Permasalahan ini longgar. Artinya longgar, kamu mau lakukan ini, mau lakukan itu, insyaallah khair. Dan tidak ada dalil yang lebih jelas yang mengatakan bahwa halal falah ke kanan semua, halal kiri semua, atau halal falah satu kanan satu kiri. Maka dilakukan ini atau itu, masing-masing alal khair, insyaallah mendapati sunnah. Nah, itu mungkin beberapa faedah dalam hadis. Wallahu a'lam, wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.